Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan mengkaji dan mentala'ah kitab Al-Isbah fi bayani manhajis salaf fi tarbiyati wal islah karya Syekh Abdullah ibn Syekh Abdullah Al-Ubaylan hafizahullahu ta'ala. Kita masuk pada kaidah yang ke-36, wujubul i'tidali fi hukmil alal mukhalifin, wajibnya bersikap proporsional pada saat menilai orang-orang yang menyimpang dari jalan yang benar. Allah Ta'ala berfirman, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Janganlah kalian mendekati harta anak yatim, yaitu memanfaatkan harta anak yatim, illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang terbaik. Hatta yablugha asyuddahu, sampai anak yatim tersebut baligh. Setelah baligh, maka serahkan harta anak yatim itu kepadanya. Wa'aful kaila wal mizana bil qisth, dan penuhilah takaran dan timbangan dengan adil. Jika menakar dan menimbang, maka timbanglah dengan benar. 1 liter betul-betul 1 liter dan seterusnya. Namun, la nukallifu nafsan illa wus'aha, kami tidaklah membebani satu jiwa sesuai dengan kemampuannya. Artinya, menimbang secara sempurna itu satu hal yang sulit. Bukan satu hal yang mudah. Oleh karena itu, yang Allah wajibkan adalah semaksimal mungkin untuk menimbang dan menakar sebagaimana mestinya. Setelah berupaya, kok kemudian ada kurang di sana dan di sini, insya Allah Allah maafkan. Tentu misalnya jual beli eceran, tentu 1 liter bukanlah satu hal yang mudah. Misalnya kalau jual beli eceran masa silam, ada 1 wadah berisi ukuran 1 liter, kemudian dituang, kemudian baru kemudian dimasukkan ke motor yang beli 1 liter tentu, dan ada perjalanan dari tempat si pedagang eceran menuju menuju motor tersebut, tidak mungkin bisa 1 liter peres, itu tidak mungkin. Tidak bisa, nanti kan cuma tumpah juga di ketika dipegang sampai tempat tersebut. Tidak mungkin pas 1 liter. Maka mesti supaya tidak tumpah, mesti ada sedikit di bawah itu. Namun ya kurang lebih masih, namun ya nguranginya tidak. Dan banyak-banyak cuma secukupnya saja. Dimana kalau peres juga nanti tumpah, maka di bawah itu namun tidak tumpah. Nah itu gambaran, oleh karena itu gambaran tentang sulitnya menakar dengan sempurna, menimbang dengan sempurna. Oleh karena itu setelah Allah perintahkan untuk menakar dan menimbang dengan sempurna, Allah tegaskan Allah tidak membani seseorang lebih dari kemampuannya. Artinya usahlah maksimal dalam menakar dan menimbang. Namun jika sudah maksimal kok kurang dari itu, Allah maafkan. Kemudian yang jadi dalil adalah yang jadi syahid, yang jadi mahalu syahid, yang jadi dalil untuk bab ini, kenapa ayat ini diletakkan di bab ini, adalah kalimat wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Jika kalian berkomentar, jika kalian berkata, jika kalian memberikan penilaian, maka adillah, objektiflah, apa adanya. Walau kana dza qurba, meskipun objek yang dibicarakan dan dinilai adalah kerabat sendiri. Nah, ini yang jadi, ini yang berkaitan dengan poin kaidah ke-36. Wajibnya proporsional dalam menilai. Kalau cuma bid'ah jangan dibilang kafir, ya. Kalau bid'ahnya itu diperselisihkan, jangan dikesankan seakan-akan bid'ah yang disepakati dan seterusnya. Wa bi'ahdillahi aufu, dan penuhilah janji-janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Semacam nazar, sumpah, janji kepada Allah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadzakkarun. Demikianlah yang Allah wasiatkan kepada kalian supaya kalian mengerjakannya, supaya kalian mengambil pelajaran, yaitu mengerjakan, mengamalkan dan melakukannya. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang menegakkan keadilan, yaitu menjadi para saksi karena Allah. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin, syana'a itu kebencian kepada qaumin, sekelompok orang itu janganlah yajrimannakum menyebabkan kalian melakukan kriminalitas, menyebabkan kalian menjadi mujrimin, pelaku kejahatan. Ala-ala ta'dilu, dengan bersikap tidak adil. I'tiluhu aqrabu litaqwa, bersikaplah adil karena itulah yang lebih dekat kepada taqwa. Wattaqullaha, dan bertakwalah pada Allah, sesungguhnya Allah khabirum bima ta'malun, maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Yang jadi mahalus syahid, kunu qawamina lillahi syuhada bil qist, dan wala yajrimannakum syana'u qaumin ala ta'dilu. Maka jadilah orang-orang yang menegakkan keadilan, memberikan persaksian, memberikan komentar, memberikan penilaian karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kepuasan diri, bukan karena kebencian, bukan karena permusuhan. Demikian pula Allah katakan, janganlah kebencian terhadap sekelompok orang, dan yang dimaksudkan dalam konteks ayat ini adalah orang-orang kafir. Janganlah benci kita pada orang kafir menyebabkan kita menjadi pelaku kejahatan dalam bentuk bersikap, berkomentar, memberikan penilaian yang tidak adil, tidak objektif, tidak proporsional. Orang kafir tidak zalim, tidak boleh kita katakan dia zalim. Meskipun kita benci dengan orangnya, kalau dia tidak salah, kita katakan dia tidak salah. Kemudian jika orang kafir mengucapkan perkataan yang benar, kita katakan itu benar, meskipun keluar dari mulut orang kafir. Benci kita pada dia, tidak suka kita kepadanya, tidak boleh menyebabkan kita mengatakan ucapannya adalah ucapan yang buruk, ucapan yang salah, padahal kita tahu dengan senyatanya kalau itu adalah ucapan yang benar. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang berjalan di atas tariqotis salaf, di atas jalan salaf, mereka yukhati'una, mereka punya kebiasaan suka menyalahkan tentu orang yang salah. Dan orang yang salah tidaklah layukafiruna, mereka tidak kafirkan, mungkin cuma salah, bukan kesalahan yang merupakan kekafiran dan pembatal keimanan. Maka salah ya cuma dikatakan salah, tidak salah kemudian dikatakan kafir. Maka salah kemudian dikatakan kafir, padahal kesalahannya bukanlah kesalahan yang mengkafirkan, tentu ini adalah kezaliman dan tidak objektif dan adil. Walai kafiruna, dan mereka tidaklah mengkafirkan orang yang melakukan perbuatan kekafiran, ilaman komat alaihi hujjatur risalah, kecuali orang yang telah sampai kepadanya ajaran Rasul. Artinya telah ada argumen kebenaran yang membela ajaran Rasul telah sampai kepadanya. Maka di sini wallahu taala alam, satu kalimat yang penting, ya, kalimat yang baru saja kita baca, karena zahir perkataan beliau adalah klaim ijma. Ijma ahlu sunnah, ijma orang-orang yang meniti jalan salaf, mereka hanya mengkafirkan orang yang melakukan perbuatan kekafiran dan dalil telah sampai kepadanya. Maka iqamatul hujjah adalah sebab untuk adanya vonis kafir untuk orang yang melakukan kekafiran. Ini zahir perkataan beliau menunjukkan kalau itu adalah ijma'. Walihada qala Syafi'i, oleh karena itu Syafi'i mengatakan, sungguh aku berbicara tentang satu ilmu, kemudian ada orang komentar dengan mengatakan akhto'ta, anda salah. Itu lebih aku sukai daripada aku bicara tentang satu masalah ilmu, kemudian ada orang yang komentar, ketika aku salah, anda kafir. Maka di antara hal negatif yang dimiliki oleh ahli bid'ah, takfir ba'dihim ba'da, sebagian mereka mengkafirkan temannya sendiri. Wa min mamadihi ahli ilmi, dan di antara sisi positif para ulama, kan ahlu sunnah hakikatnya adalah ahlul ilmi, annahum yukhati'una wa la yukafiruna, mereka cuma menyalah-nyalahkan namun tidak mengeluarkan vonis kafir. Maka di antara keistimewaan ahlu sunnah, dan tolak ukur ahlu sunnah yang jadi patokan dalam patokan dan ukuran adalah ulamanya. Adapun orang awamnya sekedar mengikuti ulamanya. Dalam masalah perbedaan dalam masalah ilmiah, mereka saling menyalahkan dan tidak saling mengkafirkan. Nanti antara sisi negatif ahli bid'ah, ketika mereka berselisih, maka mereka saling mengkafirkan. Wasababu dzalika, dan sebab hal tersebut, ana ada bahasannya salah satu ahlul ilmi, salah satu ulama ahlu sunnah, qad yadhunnu ma laysa bikufrin kufran. Boleh jadi menyangka sesuatu yang bukan kekafiran disangka sebagai kekafiran. Ya, sedangkan yang lain tidak. Yang lain bisa menilai bahasanya itu bukan kekafiran. Maka dia salahkan orang yang menilai itu sebagai satu kekafiran, namun dia tidak kafirkan. Waqad yakunu kufran, dan boleh jadi satu hal itu adalah kekafiran, karena telah jelas baginya, bagi sang ulama, kalau orang tersebut mendustakan Rasul dan mencaci sang pencipta. Sedangkan, lam yatabayyan lahu dzalik, sedangkan orang yang lain tidak mengetahui, demikianlah kondisi orang yang dikafirkan. Artinya fala yalzam, tidaklah mesti jika ada seorang ulama mengetahui kondisi seseorang yukafir, kemudian dia kafirkan orang tersebut karena dia tahu kondisinya, kalau dia adalah orang yang mendustakan dan menentang, yakfur idza qalahu, jika dia tahu keadaan orang tersebut yang kafir jika mengatakannya, atau idza qalahu, ketika dia sang ulama mengatakan hal tersebut, ayu kafira man la ya'lam bihalihi, maka orang yang tidak tahu kondisinya tidaklah punya keharusan untuk juga mengkafirkannya. Maka di sini terdapat penegasan bahasanya boleh jadi terjadi perbedaan pandangan dalam masalah vonis kafir antar ulama. Satu ulama menilai si A itu kafir karena dia tahu keadaannya. Orang ini memang berkata demikian, itu memang betul-betul karena mendustakan, karena menolak kebenaran. Maka dia pun menyimpulkan dengan ilmu yang telah dia miliki akan kondisi orang tersebut, orang ini kafir. Nah, ulama yang lain yang tidak tahu keadaannya tidak harus sama. Maka boleh jadi terjadi ikhtilaf fi takfir muayyan. Maka Syekhul Islam menyampaikan di sini bahasanya sangat dimungkinkan adanya perselisihan pendapat dalam vonis kafir untuk person tertentu. Itu dimungkinkan terjadi perselisihan antara satu ulama dengan ulama yang lain. Tidak mesti harus seragam. Dan kita katakan demikian juga babu tabdi. Demikian juga dalam masalah vonis ahlil bid'ah. Itu tidak mesti harus seragam. Yang satu mengetahui bahasanya ini melakukan hal tersebut memang itiba'an lil hawa, ya, maka dia nilai orang ini semacam itu sesat dan ahli bid'ah. Namun ulama yang lain tidak harus terikat dengan fatwa ulama sebelumnya. Menurut dia telah kondisinya telah berubah, yaitu kesalahan wajar atau manusiawi, dan itu bukan karena ittiba'un lil hawa, mengikuti hawa nafsu, namun karena kebodohan, karena keterbatasan ilmu, bukan karena sengaja ingin meninggalkan kebenaran dan mengikuti hawa nafsu. Maka ulama yang lain mengatakan tidak. Maka itu satu hal yang mungkin terjadi. Maka dalam masalah vonis tidak harus sepakat antara satu ulama dengan ulama yang lain. Demikian vonis untuk person, semisal itu vonis untuk kelompok, tidak harus sepakat. Boleh jadi satu ulama menilai kelompok ini sesat karena dia tahu keadaannya. Menurut dia berdasarkan pengetahuannya ini adalah menyebabkan kelompok ini adalah kelompok sesat, kelompok ahli bid'ah. Namun ulama yang lain yang juga tahu keadaannya dan sebatas yang dia ketahui hal tersebut tidak sampai mengeluarkan dari sunnah, boleh jadi punya pandangan yang berbeda. Maka perbedaan, maka vonis untuk kelompok, demikian juga individu di bab takfir, bab vonis kafir, demikian juga bab tabdi adalah amrun istihadi. Adalah perkara yang bersifat istihadiyah. Sehingga dan tidak harus ada keseragaman. Boleh jadi terjadi perbedaan. Dan itu perbedaan dalam ruang lingkup istihadi. Dan tentu tidak mungkin hal ini kita katakan bukan istihadi, karena tentu tidak ada nas dalam masalah kafirnya si A, kemudian mubtadiknya si B. Maka ini semuanya adalah berdasarkan pertimbangan dan tentu ilmu orang, pengetahuan orang, satu dengan lain berbeda. Kemudian Ibn Taimiyah juga mengatakan, jika telah diketahui landasan berbagai macam bid'ah, maka landasan akidah khawarid, yang menjadi landasan yang paling dasar bagi akidah khawarid adalah mereka memberikan vonis kafir dengan sebab dosa. Itu dosa yang tidak membatalkan keimanan sekalipun. Dan tentang konsep dosanya, mereka meyakini dosa sesuatu yang tidak berdosa. Mereka itu memberikan vonis kafir jika ada orang melakukan maksiat, melakukan dosa. Namun konsep dosanya, ya, boleh jadi sejak konsep dosanya saja sudah tidak kita sepakati. Namun mereka meyakini dosa sesuatu yang sebenarnya bukan dosa. Ya, oleh karena itu kita bisa lihat mereka khawarij masa silam memberikan vonis kafir nih gara-gara bi amrin masru', dengan perkara yang disyariatkan. Ali dan Muawiyah perang damai, berhenti gencatan senjata, itu kan masru'. Mencegah tertumpahnya darah kaum muslimin, amrun masru', satu hal yang disyariatkan, sesuatu yang terpuji, dan mereka jadikan hal ini sebagai pembatal keimanan. Wa yarawna, dan mereka berpandangan ittiba' al-kitab duna sunnah. Ya, khawarij itu hanya mau mengikuti Al-Quran tanpa hadis. Mereka tolak hadis-hadis yang seperti apa? Yang dalam pandangan mereka menyelisihi zahir Al-Quran. Ini kaedah usul fikihnya khawarij. Ya, usul fikihnya khawarij adalah menolak semua hadis yang zahirnya bertentangan dengan menyelisihi zahir Al-Quran. Oleh karena itu di antara fikih khawarij adalah tidak menerima rajam untuk pezina muhsan. Karena tidak ada di Quran. Rajam menyelisihi zahir azani azaniyatu wazani fajlitu kula wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina laki-laki dan perempuan cambuk 100 kali. Masing-masing dari keduanya. Hadis rajam menyelisihi zahir ayat. Ayat cuma mengatakan wazani atau wazani, pezina laki-laki dan perempuan tanpa membedakan muhsan dan tidak, itu zahirnya, maka ini mencakup muhsan dan tidak, semuanya cambuk. Nah, kok ini ya, ada hadis yang mengatakan rajam, maka hadis ini menyelisih zahir Al-Quran. Dan kaidah usul fikih mereka, semua hadis yang menyelisih zahir ayat Al-Quran mardud, tertolak. Maka mereka tidak menerima, tidak mau meyakini wajibnya rajam, adanya hukum rajam bagi pezina muhsan. Oleh karena itu khawarij mengatakan bahasanya boleh mengumpulkan antara mempoligami, memadukan antara seorang dengan bibinya. Karena yang ada dalam Al-Quran wa antajma'u bainal ukhtain, kalian poligami kakak beradik. Setelah itu Allah tutup ayatnya wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum. Setelah Allah sebutkan perempuan-perempuan yang haram dinikahi, kemudian Allah katakan wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, dan Allah halalkan untuk kalian menikahi perempuan-perempuan selain yang telah disebutkan. Maka poligami memadukan antara seorang perempuan dengan bibinya tidak ada, menyelisih zahir ayat. Zahir ayat mengatakan apa? Wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, Allah halalkan yang lainnya. Oleh karena itu mereka menolak hadis syafaat dan hadis orang yang syafaat untuk pelaku dosa besar dan adanya penghuni surga yang merupakan mantan penghuni neraka. Karena mereka nilai bertentangan dengan zahir ayat. Ayat-ayat yang bicara tentang penghuni neraka mengatakan bahasanya kulama aradu ayahujumina u'itu fiha. Setiap kali mereka ingin keluar dari neraka, u'itu fiha, mereka kembali lagi ke neraka. Tidak ada yang bisa keluar. Maka kaidah usul fikihnya khawarij adalah waddu sunnah allati tukhallifu zahiral kitab, menolak semua hadis yang hadis tersebut tidak sesuai dengan zahir Al-Quran. Wa ingkanat mutawatirotan, meskipun hadis tersebut mutawatir, semacam di syafa'at terus ada jahannamiyun, mantan penghuni neraka. Kemudian di antara prinsip khawarij, yukafiruna man khalafahum. Mereka kafirkan semua orang yang menyelisihi mereka, yang tidak sepakat dengan mereka, dan mereka menghalalkan darahnya karena murtadnya orang tersebut dalam keyakinan khawarij. Satu hal yang tidak mereka lakukan kepada orang kafir asli. Mereka halalkan darahnya, mereka tumpahkan darahnya. Satu yang tidak mereka lakukan pada orang kafir asli, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang khawarij, yaqtuluna ahlal Islam wa yadauna ahlal awsan. Mereka bantai orang-orang Islam dan mereka biarkan para orang-orang musyrik berlinggang santai ya, tanpa mendapatkan gangguan. Walihak ta'ala, karena itu Khawarij memvonis kafir Utsman, Ali dan kelompok Utsman dan kelompok Ali. Wa kafar, dan mereka mengkafirkan semua orang yang terlibat perang Siffin, ta'ifatain, dua belah pihaknya, dua-duanya. Finah widzalika minal maqalatil khabisah, dan ada akidah-akidah yang lain yang merupakan keyakinan-keyakinan yang kotor. Wa aktsaruhum, dan mayoritas mereka, lihat adilnya para ulama. Lihat telitinya para ulama dan adilnya mereka. Ketika itu mayoritas dan bukan semua, ya tidak dikatakan semua, namun mayoritas mereka. Dan mayoritas mereka mengkafirkan orang yang menyelisihi pendapat mereka, yang tidak sepakat dengan perkataan mereka. Maka Syekhul Islam mengatakan, mengkafirkan orang di luar kelompoknya itu adalah pendapat mayoritas Khawarij, bukan semua Khawarij. Mayoritas Khawarij mengkafirkan semua orang yang di luar kelompoknya, itu Khawarij masa silam. Dan mereka dinamai diri mereka dengan sebutan mukminin, dan mereka dan semua orang yang di luar kelompok mereka, mereka sebut dengan sebutan kufar. Di catatan kaki dikatakan, dan demikianlah keadaan mereka itu Khawarij, seperti itu sampai detik ini. Dan mereka jadikan negeri perkampungan dan masyarakat Islam, namun di masyarakat tersebut perkataan mereka itu tidak dominan, tidak menang. Mereka sebut itu sebagai daruridah, negeri murtad, yang diyakini lebih jelek keadaannya daripada negeri orang-orang musyrik dan Nasrani. Oleh karena itu, maka orang-orang Khawarij memiliki loyalitas yang tinggi pada Yahudi, Nasrani dan musyrik, ala ba'di jumhuril muslimin, daripada sebagian umumnya kaum muslimin. Demikian juga mereka terkenal dengan ala mu'adatihim memusuhi jumhur kaum muslimin dan memerangi jumhur atau mayoritas kebanyakan kaum muslimin. Sebagaimana telah dikenal loyalitas Khawarij kepada orang kafir dan musyrik untuk, meskipun orang kafir tadi, untuk memerangi mayoritas kaum muslimin. Demikian juga orang Khawarij punya loyalitas yang tinggi kepada Ifranji, kepada orang-orang Eropa yang Nasrani, untuk menyerang kaum muslimin. Demikian juga mereka punya loyalitas kepada orang-orang Yahudi yang menyerang dan membantai mayoritas kaum muslimin. Kemudian Syekhul Islam rahimahullah ta'ala juga mengatakan, ahlu sunnah dan ahlul ilmi, orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang benar-benar beriman, mereka mengetahui kebenaran dan menyayangi sesama. Mereka mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tidak membuat inovasi-inovasi baru dalam agama. Dan semua orang yang berijtihad lalu salah dalam ijtihadnya, jadi adalah seorang yang dimaklumi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka ahlu sunnah pun memakluminya. Karena ahlu sunnah hanyalah mencela orang yang dicela oleh Allah dan Rasulnya. Siapa itu orang yang tercela? Itulah orang yang tidak maksimal dalam mencari kebenaran. Litaki al-wajib, maka dicela karena meninggalkan kewajiban. Dan karena dia muqtadi melampaui batas, mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu, karena melakukan perbuatan yang haram. Maka mereka ahlu sunnah mencela orang yang meninggalkan kewajiban atau melakukan hal yang haram. Namun mereka tidaklah memberikan hukuman kepada orang yang meninggalkan kewajiban atau melakukan perbuatan yang haram, kecuali setelah ada argumentasi yang sampai kepada mereka. Sebagaimana, dan termasuk iqab adalah vonis. termasuk iqab wala yu'aqibuna, dan mereka tidak menghukum, dan termasuk menghukum vonis adalah vonis kafir, vonis sesat, vonis ini adalah bagian dari bentuk menghukum. Mereka tidaklah menghukum ila kecuali setelah ada iqamatul hujjah. Tidak menghukum siapa? Menghukum orang yang meninggalkan kewajiban atau melakukan perbuatan yang haram. Maka ini kaidah yang lebih umum. Kaidah yang lebih umum daripada apa yang tadi kita baca. Apa yang tadi kita baca? Kalau tadi kita baca tentang vonis kafir. Tentang vonis kafir. Mereka tidaklah mengkafirkan kecuali setelah menegakkan argumen, menyampaikan argumen. Kalau ini ditarik lagi kaidah yang lebih luas, mereka tidak menghukum orang yang meninggalkan kewajiban dan melakukan perbuatan yang haram, dan termasuk menghukum adalah vonis. Maka meninggalkan yang wajib dan melakukan perbuatan haram itu lebih luas daripada sekedar perbuatan kekafiran. Maka tidak ada vonis kafir, tidak ada vonis mubtadi ahli bid'ah, vonis sesat, demikian juga tidak ada vonis fasik. Karena termasuk menghukum di sini adalah vonis fasik. Maka tidak ada vonis fasik kepada orang yang meninggalkan yang wajib atau mengerjakan yang haram kecuali telah tersampainya argumen padanya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'asa rasula. Kami tidak akan menghukum sampai kami mengutus utusan. Terutama lebih-lebih lagi dalam permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama, sehingga ilmu tentang hal ini adalah samar, tidak diketahui oleh mayoritas manusia. Artinya kata-kata la siyama lebih-lebih menunjukkan bahwa kaidah di atas berlaku untuk hal-hal yang jelas. Kaidah di atas tidak ada hukuman karena meninggalkan yang wajib atau menerjang yang haram kecuali setelah argumen disampaikan, itu berlaku untuk perkara yang jelas. Demikian juga berlaku untuk perkara yang ilmunya, pengetahuan tentang hal tersebut samar dan tidak jelas bagi mayoritas manusia. Karena kata-kata la siyama lebih-lebih, artinya apa? Perkara jelas berlaku. Perkara yang jelas, hukumnya ini jelas, kemusyrikannya ini jelas, kekafirannya ini jelas, kebid'ahannya berlaku kaidah di atas. Gimana yang perkara yang tidak jelas? Kenapa perkara tersebut tidak jelas? Sebab diantara tidak jelas adalah tanaza'a fihal ulama. Perkara yang diperselisihkan, apalagi perselisihannya sengit diantara para ulama. Semakin sengit perselisihan, semakin tidak jelas untuk orang awam. Dan itulah mayoritas manusia. Karena mayoritas manusia adalah orang awam. Semakin sengit perselisihan ulama, maka untuk mayoritas manusia semakin membingungkan. Maka semakin tidak jelas yang benar yang mana. Ya, demikian kita lanjutkan bacaan insyaallah sallallahu alaihi wa sallam nabiyana Muhammadin wa ala alihi wasallam wa radhiyallahu anhu alhamdulillahirabbil alamin.